Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-32 dari kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'mini indi jaza'un idza qabbatu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannatu. Rawahul Bukhari. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis qudsi yaqulullahu ta'ala, kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang diriwayatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Adapun Al-Quran, firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah lewat perantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi langsung, Rasulullah meriwayatkannya dari Rabb-nya langsung. Kata Allah, ma li abdil mu'mini indi jaza'un idza qabbatu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Gak ada bagi hambaku yang beriman balasan di sisiku ketika aku mengambil orang yang dia cintai dari penduduk dunia kemudian dia mengharapkan pahala kepadaku kecuali balasannya adalah surga. Allah di sini menyampaikan tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman ketika aku mengambil orang yang dia cintai dari penduduk dunia kemudian dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah kecuali balasannya adalah surga. Jadi kalau seseorang diuji oleh Allah dengan meninggal orang-orang yang dia cintai dari ahli dunia kemudian dia bersabar menghadapi musibah tersebut, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'as, pahala pada hari akhir nanti, maka enggak ada balasan baginya kecuali surga. Dia pasti akan mendapatkan al-jannah, mendapatkan surga. Di sini dijelaskan oleh Allah Jalla wa'as dalam hadis qudsi, gak ada balasan bagi hamba Allah yang beriman, balasan di sisi Allah nanti ketika Allah ambil orang yang dia cintai dari penduduk dunia kemudian dia bersabar menghadapi musibah itu kecuali balasannya adalah surga. As-Safi, Safiyahu adalah orang yang dipilih oleh seseorang atau dicintai oleh seseorang, apakah itu anak, saudara, paman, ayah, ibu, sahabat dekat, Yang jelas orang-orang yang dipilih oleh manusia sebagai orang dekatnya, orang yang dia cintai, terutama orang-orang yang punya hubungan kekerabatan yang sangat kuat dengan dirinya, anak, saudara, paman, ayah, ibu, atau yang semisalnya. Kalau mereka diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, kemudian hamba mukmin tadi dia bersabar menghadapi musibah tadi. Misalnya dalam hadis, di antara bentuk kesabaran dia, dia membaca doa, Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantikan untukku sesuatu yang lebih baik darinya. Maka balasannya adalah surga. Balasannya yang akan dia dapatkan adalah surga. Maka dalam hadis ini terdapat dalil atau penjelasan tentang keutamaan bersabar. Sabar menghadapi musibah dengan diambilnya orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa sabar menghadapi musibah yang demikian itu, Allah akan balas dia dengan surganya. Juga hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan Allah, tentang kemurahan Allah terhadap hamba-hambanya. Karena kerajaan-kerajaannya, urusan adalah urusannya. Sementara hamba-hamba Allah ini juga bagian dari milik Allah. Orang yang kita cintai dalam kehidupan kita itu juga milik Allah. Allah berhak untuk mengambil siapa yang Allah kehendaki. Maka bila mana seorang mukmin diuji oleh Allah, dengan dicabut oleh Allah orang-orang yang dia cintai dalam kehidupannya, kemudian dia sabar menghadapi takdir yang buruk baginya tersebut, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'as, maka baginya surga. Dia akan mendapatkan balasan yang azim, yang agung. Hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah itu berbuat. Di sini contohnya Allah mengambil orang yang dia yang dicintai oleh hambanya yang beriman. Maka tidak diragukan bahwasanya Allah Maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Yang wajib kita imani di sini bahwasanya perbuatan Allah itu semuanya baik. Loh, kenapa kalau dikatakan ada takdir baik dan ada takdir buruk, enggak boleh dinisbahkan kepada Allah kecuali kebaikan? Adapun takdir dikatakan ada yang baik, ada yang buruk, itu kaitannya dengan hamba sebagai objek yang ditakdirkan. Tapi perbuatan Allah menetapkan itu semua, semuanya baik. Sakit bagi hamba ini adalah takdir buruk, karena dia pengen sehat, pengen enak dalam kehidupannya. Kelaparan bagi hamba Allah adalah takdir buruk, karena dia enggak ingin kehidupannya penuh dengan kelaparan. Miskin bagi hamba Allah adalah takdir buruk, karena dia enggak pengen hidupnya itu kesusahan, fakir. Namun perbuatan Allah menetapkan hamba ini miskin, hamba ini sakit, hamba ini demikian-demikian, itu semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Jadi kalau dikatakan takdir baik dan buruk di sini terkait dengan al-maqdur, dengan hamba. Adapun perbuatan Allah, maka semuanya baik. Dalam urusan manusia, hal yang semacam itu bisa dimaklumi. Maka tentu perbuatan Allah lebih lagi untuk kita imani bahwasanya perbuatan Allah semuanya baik, enggak boleh ada kejelekan dinisbahkan pada perbuatan Allah. Misalnya sebuah lembaga pendidikan memberikan aturan-aturan kepada santri-santrinya atau murid-muridnya untuk bisa naik kelas nilai rata-rata harus 6 ke atas. Kepribadiannya harus baik, absennya harus demikian-demikian, enggak boleh sering absen tanpa izin dan seterusnya. Ini sudah menjadi aturan lembaga pendidikan tadi. Kemudian siswa, ada salah seorang siswa yang dia meremehkan, sudah jelas aturan itu dia meremehkan. Dia enggak mau rajin belajar, dia suka bolos dan lain sebagainya. Akhirnya waktu kenaikan kelas sama sekolah ditetapkan anak ini tidak naik kelas. Jadi bagi murid itu adalah hal yang baik atau yang buruk enggak naik kelas? Hal yang buruk bagi dia. Apakah peraturan sekolah enggak menaikkan dia itu juga perbuatan yang jelek? Ya enggak bisa. Tapi bagi siswa tadi ya, ini hasil yang buruk, dia enggak naik kelas, nilainya banyak merahnya. Tapi pak gurunya membuat nilai merah, ini tidak dinaikkan. Perbuatan guru itu kan baik. Perbuatan guru itu baik. Ini dalam lingkup apa? Perbuatan manusia mungkin yang demikian itu. Apalagi perbuatan Allah. Perbuatan Allah semuanya baik, semuanya mencapai puncak keadilan, penuh hikmah. Gak ada yang jelek, sehingga gak boleh dinisbahkan kejelekan itu pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada kejelekan, kalau kejelekan itu jika terjadi, itu terjadi pada objek yang dikenai pekerjaannya, itu pada makhluk, bukan pada perbuatan Allah. Kekufuran ini takdir buruk, jelek. Tapi Allah menakdirkan si fulan dari hambanya itu kafir, ini baik semuanya, penuh hikmah. Namun bagi si hamba yang kafir itu, ya ini jelas takdir buruk dia sebagai orang yang kafir. Kalau Allah takdirkan bagi seseorang sesuatu yang tidak dia sukai dalam kehidupannya, enggak diragukan lagi, apa yang tidak disenangi oleh manusia baginya itu adalah kejelekan. Bagi dia itu adalah kejelekan. Maka kejelekan itu pada objek yang ditakdirkan pada hamba tadi. Bukan pada ketetapan Allah, bukan pada perbuatan Allah, bukan pada takdir Allah. Karena Allah tidak menakdirkan hal itu kecuali karena hikmah yang agung. Hadis ini menjelaskan pada kita tentang maha luasnya karunia Allah, kemurahan Allah atas hamba-hambanya. Juga hadis ini memberikan pelajaran pada kita kewajiban untuk sabar dan keutamaan sabar ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bersabar, kita mengharapkan pahala di sisi Allah, enggak ada balasan bagi kita kecuali surga. Kecuali surga, ini keutamaannya. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit-ta'un. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Rawahu al-Bukhari. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya beliau pernah bertanya pada Rasulullah tentang masalah wabah ta'un, penyakit ta'un. Penyakit yang mewabah. Ketika ditanya tentang ta'un, maka Rasulullah mengkhabarkan pada Aisyah bahwasanya ta'un itu adalah azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tidak ada bagi seorang hamba yang terjadi wabah ta'un di daerahnya. Kemudian dia tetap tinggal di daerahnya. Dia sabar, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah. Dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpanya segala sesuatu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah baginya. Kecuali bagi orang yang semacam itu, dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mati syahid. Jadi ta'un itu wabah tertentu. Wabah yang merata di berbagai belahan negeri. Yang menyebabkan kematian yang dahsyat yang banyak. Ini namanya ta'un. Ada yang menyatakan ta'un itu wabah kolera. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah menyampaikan idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tahruju firaran minhu. Kalau kalian mendengar ada wabah ta'un di suatu negeri, jangan kalian masuk ke negeri tersebut. Dia khawatirkan ikut terkena dampaknya. Namun kalau wabah ta'un itu menyerang negeri yang kamu berada padanya, jangan kamu keluar dari negeri itu karena apa, ingin lari darinya. Jadi kalau kita mendengar berita di suatu tempat, satu wilayah itu terjadi wabah penyakit tertentu, sunahnya kita enggak boleh masuk ke wilayah atau daerah tersebut. Ini tuntunan dari Nabi. Namun kalau wabah ta'un itu mengenai negeri atau desa tempat tinggal kita, maka kita enggak boleh keluar dari negeri kita. Ini tuntunan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran berharga, diantaranya orang yang sabar menghadapi wabah ta'un maka dia akan aman dari fitnah kubur. Diambil dari mana? Orang yang sabar menghadapi wabah ta'un dia mengharapkan pahala benar-benar dari sisi Allah, dia ridha dengan takdir Allah, dia itu mendapatkan pahala semacam orang yang gugur di medan perang, pahalanya syahid. Padahal orang yang mati syahid itu nanti aman dari fitnah kubur. Kan Rasulullah menyatakan cukup apa sambaran atau kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka itu sebagai fitnah. Di dunia sudah mengharapi fitnah, sehingga nanti di alam kuburnya tidak mendapatkan fitnah kubur. Ini juga nanti akan keutamaan ini akan didapatkan oleh orang yang sabar, dia meninggal karena sebab kena ta'un. Maka orang yang sabar menghadapi penyakit ta'un ini aman dari fitnah kubur. Kemudian bagi seseorang kalau dia di suatu negeri, berada di suatu negeri, kemudian di negeri itu terkena wabah ta'un, dia enggak boleh keluar dari negeri tersebut. Kalau dia mau menuju ke suatu negeri yang di situ tersiar kabar ada wabah ta'un, kita enggak boleh memasukinya. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan manusia kalau dia singgah di suatu negeri di situ wabah ta'un itu merajalela, maka kehidupan itu bagi dia itu sesuatu yang sangat mahal. Mungkin bisa jadi dia akan lari karena takut dari wabah ta'un. Namun kalau sebaliknya dia sabar, dia tetap tinggal di negeri tersebut, dia mengharapkan pahala kepada Allah atas musibah yang menimpanya, dia yakin itu semua gak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah, kemudian dia mati di atas akidah yang lurus, yang bagus semacam itu, maka akan dicatat baginya untuk mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Ini termasuk bagian dari nikmat Allah yang sangat besar. Karena di antara ciri-ciri orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati karena sebab terkena ta'un atau terkena penyakit semacam kolera. Hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idab talaitu abdi bi habibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawal Bukhari. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu kali beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan orang yang dia cintai, dia sabar, aku akan gantikan untuknya dari keduanya tadi berupa surga. Ada yang menyatakan bihabibataihi, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, maksudnya adalah ainaihi. Kalau seorang itu diuji dengan sakit di kedua matanya, apakah diuji dengan matanya itu buta misalnya, atau rambun misalnya, atau terkena min yang sampai tebel sampai melihat orang itu kesulitan dari jarak yang cukup dekat, kemudian dia sabar, maka kedua matanya yang diuji oleh Allah tadi akan digantikan oleh Allah dengan surga. Jadi makna hadis ini, kalau dimaknai habibataihi artinya dua matanya, kalau Allah menguji seorang hamba dari hamba-hambanya dengan kehilangan penglihatannya, kemudian dia sabar, dia mengharapkan pahala, Allah akan gantikan baginya sesuatu yang lebih baik darinya, bahkan lebih baik daripada surga, lebih baik daripada apa, kedua matanya tadi atau dua kekasihnya, yaitu huwa al-jannah. Balasannya itu adalah al-jannah, surga, kenikmatan yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma la aynun ra'at wa la udunun samiat wa la khatar ala qalbi basharin. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah, bahkan tidak pernah terbersit bagaimana keindahannya itu dalam benak kita. Itu enggak pernah. Kalau seseorang misalnya membayangkan kenikmatan yang paling puncak dalam dunianya, maka kenikmatan surga itu jauh dari itu, enggak ada bandingannya. Kenikmatan dunia dengan segala apa yang ada padanya itu gak bisa membandingi sedikit pun kenikmatan surga. Kata Rasulullah, la maudi'u sawti ahadikum fil jannah khairun min dunya wa ma fiha. Jadi tempat cemiti salah seorang di antara kalian di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dengan segala kenikmatan yang ada padanya. Ada yang menafsirkan ayat mikdarometer. Tempat kalian di surga selebar 1 meter itu jauh lebih baik daripada dunia dengan segenap kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini perkara yang wadih jelas, karena kenikmatan akhirat itu baqin, kekal, abadi, enggak fana, enggak akan lenyap. Sementara kenikmatan dunia itu akan mudah sirna, karena semuanya fana, semuanya zail, mudah lenyap. Bahkan kenikmatan dunia yang berupa adz-dzahab wal-fiddah, emas dan perak, itu juga sifatnya itu fana, akan hilang. Karena dzahab, emas itu tidak dinamakan dengan adz-dzahab kecuali dia itu artinya dari kata dzahaba yadhhabu, artinya pergi. Jadi emas itu dikatakan dengan dzahab karena dia itu mudah hilang, mudah pergi. Fiddah, perak, tidaklah perak itu dinamakan dengan al-fiddah kecuali dia itu yang faddu, artinya yadhab bisur'ah, dia itu mudah sirna, mudah hilang. Dan ini terbukti, terbukti. Belum lama apa kita dengar gempa di Lombok, gempa di Palu, harta itu enggak ada nilainya, kan mudah hilang itu. Jembatan apa itu di Palu itu, jembatan apa di laut itu, berapa keping emas yang sudah digunakan, karena waktu sekejap hancur. Hotel-hotel bertingkat, supermarket terbesar, tentu bangunannya sudah kokoh-kokoh, mungkin cakar ayamnya itu mungkin sudah cukup besar. kolom-kolomnya mungkin besar. Ditakdirkan oleh Allah hancur sirna, enggak ada bekasnya sekejap. Itu kenikmatan dunia. Itu kalau pergi itu sebentar langsung sirna. Beda dengan kenikmatan surga. Itu makin kekal. Ma indakum yanfat, apa yang kalian miliki itu akan sirna kata Allah. Wa ma indallahi baqa, sementara apa yang ada di sisi Allah itu kekal abadi. Ini insyaallah yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.